الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Masuk bab yang baru, yaitu bab ma la yudbah, bab la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Itu bab tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah sekalipun, ya, di suatu tempat yang di tempat tersebut biasa di disembelih hewan-hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Barakallahu fik. Ini perhatikan di sini, ya. Ya. Semisal di pantai selatan, di suatu tempat di pantai selatan biasa di situ disembelih hewan-hewan untuk Nyi Roro Kidul. Maka kemudian kita menyembelih untuk Allah. Idul Adha untuk akikah. Karena nazar, ya, gak boleh di tempat tersebut. Di tempat biasa orang-orang nyembelih hewan untuk Nyi Roro Kidul atau untuk jin dan semisalnya. Taib barakallahu fikum. Lihat di situ di footnote, kita langsung baca syarahnya di situ. Ya, langsung baca syarahnya. Fadl Anwar, baca Anwar. Fadl Syekh Anwar. Ulang. Wala yajuzu lil mu'minin musyarakatuhum fi amakinil ma'siyati wa fi amakinil ta'abudihim walau bi ghairi dabti hatta la yunsabu ilaihim Fa idza dabaha fi makanin yudbahu fihi bi ghairillahi fa innahu qad yunsabu ila ahli su'i aw yudhannu bihi as-su'u wal mu'minu yabtadi yabta'idu an dhalika kullihi. Baik, barakallahu fik. Ya, kata Syekh bin Baz menerangkan bab ini. Baik, barakallahu fik. Ya. Syekh bin Baz menerangkan di sini, arada bih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan di bab ini, la yajuz lil mu'minina at-tashabbuhu bi ahli al-ma'asi. Tidak boleh, tidak diperkenankan bagi kaum mukminin untuk menyerupai orang-orang yang biasa melakukan kedurhakaan kepada Allah, pelaku maksiat. Wala musyarakatuhum, dan tidak boleh menyerupai mereka juga fi amakinil maksiyah, mereka berada di tempat-tempat maksiat, kaum mukminin di situ juga, ini enggak boleh. Ya, jadi bab ini mengikuti bab sebelumnya. Bab ini mengikuti bab sebelumnya, itu bab majaa fi dzabah li ghairillah. Kalau bab sebelumnya itu pada maqasid, tujuannya memang diberikan untuk selain Allah. Kalau bab ini wasail. Ya, pada bab ini wasail. Jadi menyembelih di tempat yang biasa orang-orang nyembelih untuk selain Allah, itu merupakan sarana untuk dilakukannya kesyirikan akbar berupa penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, walaupun kita menyembelih untuk Allah. Tadi saya berikan sampel musyrikin, kaum kafirin, murtadin, biasa mereka menyembelih hewan untuk Nyi Roro Kidul di sebuah pantai utara atau selatan, di sebuah tempat kaum murtadun. Nah, kemudian kita menyembelih juga untuk Allah pada hari raya Idul Adha untuk akikah. Di tempat itu juga hadza mamnu. Ini enggak boleh. Ya, kalau bab sebelumnya itu maqasid, memang mereka tujukan untuk selain Allah. Kalau sini wasail, wasilah, perantara yang akan menghantarkan kepada penyembelihan untuk selain Allah. Atau akan disangka orang-orang, Wah itu si fulan aja yang katanya dia ahlu tauhid, yang katanya dia mengecam kesyirikan, yang katanya dia mengecam orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, dia itu memberikan saji juga kepada selain Allah. Karena biasa di situ dilakukan orang-orang yang menyembelih untuk di selain Allah, untuk dewa-dewa. Dia juga di situ. Nah, ini akan mengecoh orang-orang awam. Jadi bab ini adalah bab sadud dariah, ya, menutup celah yang akan menghantarkan kepada keburukan, yang akan menghantarkan kepada penyembelihan untuk selain Allah. Pada bab ini disebutkan oleh Syekh bab la yudbah. La-nya di sini, la-nya adalah la nafiyah. La nafiyah, ya, tidak boleh di ya, la yudbah, tidak boleh disembelih. Nah, sebagian ulama kalangan aimatul dakwah mengi'rab la di sini la nahiyah. La nahiyah jazimah, maka la yudbah majzum bila nahiyah. Artinya larangan, jangan sampai disembelih. Nah, ada juga yang membacanya la nahi, la nafiyah. Dan di sini ya, yang lebih mantap maknanya di sini adalah yaitu nafiyah, ditiadakan. Ditiadakan sama sekali. Ya, peribadat yaitu menyembelih untuk Allah sekalipun, namun di tempat yang di situ dilakukan penyembelihan untuk selain Allah yang dilakukan oleh kalangan musyrikun. Nah, ini karena wasilah menuju kesyirikan. Ini sama ya, kita dilarang dalam hal ini. Kita enggak boleh sholat sunnah. Sholat sunnah di waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ya, kenapa demikian? Karena musyrikin mereka biasa sujud kepada matahari, sujud kepada tanduk-tanduk iblis. Ya, di waktu-waktu tersebut. Makanya kita dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita dilarang sholat ya, menghadap kuburan. Menghadap kuburan. Kenapa demikian? Karena musyrikin biasa mereka melakukan demikian. Kita dilarang membangun ya, kuburan di masjid, gak boleh. Karena biasa musyrikin biasa melakukan demikian. Nah, ini wasilah sarana-sarana menuju kesyirikan sudah ditutup rapat-rapat oleh syariat, ya, oleh syariat. Dan diantaranya adalah hal ini. Kemudian kata Syekh bin Baz berikutnya, mana lagi tadi? Wa fi amakini ta'abbudihim. Dan tidak boleh ya, kaum muslimin melakukan penyembelihan di tempat-tempat peribadatan mereka. Walau bi ghairi dzabhi, walaupun tanpa penyembelihan. Kita enggak boleh berada di tempat-tempat mereka. Hatta la yunsaba ilaihim wa yusyarikahum, hingga tidak dinisbatkan, tidak disamakan kepada kaum muslimin kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Dan kaum muslimin akan disangka orang bahwasanya kaum muslimin menyerupai mereka. Fa idza dabaha fi makanin yudbahu fihi li ghairillah, kata Syekh bin Baz. Apabila seorang mukmin menyembelih di sebuah tempat yang di tempat tersebut biasa disembelih hewan-hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah, fa innahu qad yunsabu ila ahli su', maka ini ya, perhatikan di sini, akan dinisbatkan kaum muslimin penyembelihan tersebut kepada orang-orang yang biasa melakukan keburukan, yaitu berupa menyembelih untuk selain Allah. Au yudhannu bihi su', atau akan disangka dengan dugaan yang buruk. Ya, orang-orang awam akan terkecoh, orang-orang awam akan mengira, oh enggak apa-apa kok. Ya, si mukmin itu aja, orang Islam itu aja yang bertauhid aja menyembelih di tempat tersebut. Ah, ini enggak boleh. Fa barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Baz, wal mu'minu yabta'idu an zalika kullihi. Dan seorang mukmin mesti menjauhi ini semuanya. Semuanya dijauhi. Baik, dia jauhi ini semua. Paham sini ya? Baik, kita kemudian lihat di situ di ta'liq footnote nomor 2, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat wa qaulillahi ta'ala la takum fihi abada. Janganlah engkau sholat di situ selama-lamanya. Yaitu di mana? Di Masjid Dirar. Ya, di Masjid Dirar. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid tersebut. Kisahnya, ini ada kisahnya. Yaitu Abu Amr Ar-Rahib, biasa disebut Ar-Rahib karena dia adalah seorang ahli ibadah, ahli ilmu agama terdahulu. Agama Samawi terdahulu. Ya, dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil, dia baca. Nah, dia ini bapaknya Hanzalah. Hanzalah tahu yang kisah sahabat yang gugur sebagai syahid di perang Uhud dalam keadaan belum mandi junub. karena malam pertama dengan istrinya, kemudian panggilan jihad, dia langsung berangkat jihad dan mati di situ sebagai syahid radhiyallahu anhu. Nah, bapaknya ini Hanzalah anaknya sahabat, bapaknya kafir. Dahulu sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam hijrah ke Madinah, ada seorang yang ahli ibadah, beribadah kepada Allah, namanya Abu Amr Ar-Rahib, dijuluki Ar-Rahib. Ya, Ar-Rahib. Dia membaca kitab-kitab terdahulu pada masa jahiliyah, dia beribadah hingga dijuluki Abu Amr Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Nah, orang-orang mengagungkan dia, memuliakan dia sebagai ustaz, sebagai kiai, ya, sebagai ustaz, sebagai kiai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka orang-orang segera berpaling dari Abu Amir Ar-Rahib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan dalam beragama. Semua orang-orang bertanya kepada Rasulullah. Semua orang-orang meminta bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Abu Amir Ar-Rahib sebagai al-matruk, orang yang ditinggalkan. Hasad dia. Kemudian dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia pergi ke Syam. Dia berjumpa dengan orang-orang Nasrani yang ada di Syam, yang merupakan bagian dari wilayah Romawi saat itu. Dia menghasut orang-orang Nasrani yang ada di Syam untuk menyerang Madinah. Dan dia berkirim surat kepada tokoh munafikun yang dia tahu sebenarnya ini orang gak mau masuk Islam, cuman karena gak enak masuk Islam. Dia tahu Abu Amir Ar-Rahib, karena mereka munafik sering konsul kepada Abu Amir Ar-Rahib. Gimana nih? Ya udah, pura-pura masuk Islam aja. Nah, jadi Abu Amir Ar-Rahib ini tahu orang-orang yang pura-pura masuk Islam aja. Maka Abu Amir Ar-Rahib dalam pengungsiannya ke Syam, dia berkirim surat kepada kaum munafik yang ada di Madinah. Untuk apa? Agar dibuat markis, ya, semacam markas dakwah mereka. Namun karena khawatir akan disangka membuat makar, maka diganti, jangan markas, tapi sholat. Tapi apa? Bukan sholat, apa? Masjid sebagai tempat sholat. Baik, kita baca kisahnya di sini, ya. Nah, ini saya sebutkan karena Syekh bin Baz tidak menyebutkan siapa nama orangnya, begitu kronologinya, ya. Nah, ini di kitab-kitab yang lain para ulama menyebutkannya. Syekh bin Baz hanya menyebutkan dengan taklik ringkas saja. Ya, Syekh Abdul Rahman, coba dibaca. Itu keterangan Syekh Ibnu Baz. Sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum akhfau dhalika wa azharu annahum banu al-masjida li'iwa'i du'afai wal masakini fil layali asyatiyah. Wa talabu minan nabi alaihi salatu wassalamu an yusalliya fihi qabla dhahabihi ila Tabuk. Ila Tabuk kin? Ila Tabuk. Munsharif. ولكنه أجله إلى عودته ولما رجع وقبل المدينة أنزل الله ما يفضحهم ويبين مقاصدهم الخبيثة فبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يهدمه فبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يهدمه. طيب sini dulu. Nah, kata Syekh bin Baz mengenai ayat ini, la takum fihi abada. Janganlah engkau salat di masjid tersebut abada, selama-lamanya, forever. Ya, selama-lamanya. Kata Syekh bin Baz, hada ayat ini nazala fi atau nuzila, ayat ini diturunkan fi Masjid Dirar, terkait Masjid Dirar. Wa huwa makanun banahul munafiqun, yaitu sebuah tempat, lokasi yang dibangun oleh orang-orang munafik. Liiwa'i, iwa masdar dari awa yuwi. Ya, awa itu yang kosakata yang kita dapati dalam bab kemarin. La'anallahu man taba li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisan. Ingat pekan lalu, bab lalu ada hadis itu. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang awa. Kemarin apa kita maknai awa? Hah? Memproteksi, melindungi, melindungi ahli bid'ah. Tapi barakallahu fikum. Nah, maka awa yuwi itu masdarnya adalah iwa. Yaitu sebuah lokasi yang dibangun oleh kaum munafikun liiwa ibadil kafarati. Ya, untuk memberikan, menampung, melindungi sebagian orang-orang kafir, yaitu aslinya munafikun. Nah, Syekh bin Baz menyebut mereka kafir karena munafik memang kafir. Tidak ada munafik yang mukmin. Liyakuna hisnan, agar ya masjid tersebut menjadi hisn. Apa hisn? Hisnul Muslim, buku zikir. Benteng, agar menjadi benteng lahum bagi mereka. Yajtami'un, mereka biasa ngumpul di situ, ya, biasa melakukan kongres. Wa yata'awanun, mereka saling tolong menolong fihi di situ untuk berbuat makar. Ala qitalin nabi, untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid tersebut dibangun untuk merencanakan kekafiran dan dibangun oleh orang-orang kafir. Paham enggak di sini? Masjid di sini dibangun untuk melancarkan program kekafiran dan dibangun oleh orang-orang kafir. Paham enggak sini ya? Jadi ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini pada bab la yuzbah bimakanin yuzbahu fihi di ghairillah. Karena kalau kita sholat di situ, ya, karena kalau kita sholat di situ, perhatikan, nanti orang akan menyangka, oh enggak masalah kok, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja sholat di situ, sahabat sholat di situ, paham gak sini? Ya, makanya kalau ada masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir untuk mendukung, melancarkan program kekafiran, apakah misionaris kristenisasi? Liberalisme, melancarkan program sekulerisme, melancarkan program Islam Nusantara dan ajaran kekufuran yang lainnya, maka enggak boleh kita sholat di situ. Ya, enggak boleh kita sholat di situ. Taib. Nah, kalau gereja dirubuhi, apa kaum kafirnya terusir, dijadikan masjid, boleh sholat di situ, ya enggak? Bahkan Lata yang ada di Taif, Lata itu yang ada di Taif, patungnya itu, monumennya ketika sudah dihancurkan, ya, dihancurkan oleh para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, saat itu diganti dengan masjid, ya, dengan masjid. Gereja Nasrani, contoh yang kemarin itu apa? Hagia Sophia. Hagia Sophia apa? Ayah Sophia sih. Saya dulu SD bacanya Ayah Sophia, tiba-tiba sekarang Hagia Sophia. Yang benar yang mana? Nah itulah, ya. Itu ditaklukkan ketika penaklukan Konstantinopel oleh kaum muslimin. Ya, oleh kaum muslimin sehingga dijadikan masjid. Kemudian ketika muncul paham sekularisme kekufuran di Turki, jadi museum. Jadi museum. Baik barakallahu fikum. Kok boleh jadi masjid sementara masjid di Ror enggak boleh? Kenapa? Kata Syekh Shalih Al-Syekh, karena orang Nasrani ibadahnya beda dengan kaum muslimin. Mereka enggak sholat. Mereka kalau ibadah gimana? Kebaktian. Ngapalin tangan, gitu ya. Nyanyi, apa lagi? Hah? Gimana sih? Siapa ya di sini? Niko, mana Niko? Kita yang alumni gereja gimana? Ngapalin tangan kan? Hah? Apa? Berutut. Berutut di mana? Oh, bro, ini bukan lutut. Ini ya, intinya beda. Makanya Syekh Shalih Al-Syekh di kitab beliau At-Tamhid, syarah kitab At-Tauhid, menjelaskan, kalau musyrik, kalau gereja biror dilarang di situ karena mereka sebelumnya gerakan sholatnya sama. Kalau gereja orang Nasrani yang dijadikan masjid, mereka ibadahnya beda. Ketika dijadikan masjid, kita sholat di situ, orang-orang tidak akan terfitnah, insya Allah. Karena tahu, oh enggak kok, dulu mereka enggak seperti itu ibadah. Tapi kalau di masjid diror, dikhawatirkan terfitnah. Baik, bisa dipahami sini ya. Ya. Ini ibarahnya ada di sini, di at-tamhid, ya. Mana berikutnya? Walakin akhfau, namun mereka ya menyembunyikan zalika hal tersebut, menyembunyikan makar mereka, wa adharu, dan mereka malah menampakkan annahum banau al-masjida, mereka menampakkan bahwasanya mereka bangun masjid li iwa idduafa, ya, untuk menaungi orang-orang lemah, wal masakin, orang-orang miskin, fil layali syatiyati, di malam yang dingin, wa talabun minan nabi sallallahu, dan mereka minta kepada nabi sallallahu an yusalliya fihi, untuk agar nabi sallallahu salat di situ, ya, supaya dapat tazkiyah begitu, ya, qabla dhahabihi ila tabukin, sebelum beliau sallallahu berpergian ke perang Tabuk, ya, walakinnahu ajjalahu ila audatihi, namun nabi sallallahu ajjalahu, menunda, nabi sallallahu minta uzur. Nih perhatikan, ini nabi enggak tahu yang gaib, enggak tahu makar mereka, nabi enggak tahu, nabi malah menjanjikan nanti aja ba'da audah, setelah kembali dari perang Tabuk kita datang ke situ. Nabi enggak tahu. Perhatikan nih, nabi enggak tahu. Sampai Allah kabarkan. Walamma raja'a, maka ketika nabi balik ke Madinah, wa qabla al-Madinah, dan sebelum sampai di Madinah, anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat ini. Ma yafdahuhum, yang membongkar kedok mereka, wa yubayyinu maqasidahum, dan menjelaskan maksud tujuan mereka al-khabisah, yang buruk. Faba'asan Nabi alaihi salatu wassalam man yahdimuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat, orang-orang yang akan menghancurkan masjid tersebut, dihancurkan. Baik, hancurlah makar siapa tadi? Abu Amir Ar-Rahib. Ini dia orang hasad. Nah, berarti dia ini kemarin beribadah bukan karena Allah. Dia kemarin berarti baca kitab bukan karena Allah. Dia baca kitab-kitab samawiyah. Orang-orang bertanya kepada dia, jadi rujukan dia. Ketika ada datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya dia ya datang kepada Nabi, beriman pada Nabi, minta bimbingan Nabi. Namun dia enggak suka orang-orang datang kepada Nabi, berpaling dari dia. Ini bahaya, ya. Bahaya kayak begitu. Harusnya kalau dia ikhlas kepada karena Allah, maka harusnya dia senang ada orang yang membantu dia dalam membimbing masyarakat untuk bertauhid. Ya, untuk mengesakan Allah, harusnya begitu. Makanya kalau ada da'i di satu tempat, kedatangan da'i lain, padahal akidah sama, manhaj sama, terus yang pertama sewot. Nah, ini kenapa? Ya, kenapa? Harusnya sama-sama meringankan beban dalam dakwah. Nah, ini kayak Abu Amir Ar-Rahib. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pun disebutkan oleh para ulama tarikh, bahwa dia pun juga demikian. Kenapa dia jadi munafik? Hasad yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah tokoh yang masyhur, yang ditokohkan, Thomas, tokoh masyarakat. Namun karena hasad, akhirnya dia jadi membendam kebencian. Berbeda dengan Abu Amir Ar-Rahib yang pergi, enggak rela, enggak ridho. Dia pergi ke Syam. Dialah yang mewasiatkan, dialah yang memerintahkan, menginstruksikan agar dibangun itu Masjid Dirar. Ya dan billah. Ya. Nanggung. Terus lagi baca wa ma'na dzalika? Wa ma'na dzalika anna mahallati al-kufri wa dhalali yajib at-takhallus minha wa 'adam ibqa'iha hatta la yasta'ana biha 'ala al-fasad. Wa istadalla bi al-mu'allif ala anna al-makan al-mu'adda lidhabhi mu'adda ala anna annal makan al-mu'adda wa istadalla bi al-mu'allif ala anna al-makan al-mu'adda lidhabhi li ghayri Allah aw as-salati li ghayri Allah aw mu'adda lil-fisq wal ma'asi yajib an la yabqa hatta la yufsida al-muslimina wa la yunsab ilayhi wa hadha qiyasun thabitun kama fi hadithin fala'alla ibnaka hadha naza'u irqun. Nah, baik, barakallahu fiik. Wa ma'na dzalik, maknanya apa kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala? Ya. Maknanya anna mahallatil kufri, bahwa lokasi-lokasi kekufuran, wadzalal dan lokasi kesesatan itu yajibu takhallusu minha, itu wajib dibersihkan, diratakan. Ya, kalau kata Bu Susi, ditenggelamkan. Wajib ditakhallus, ya, dibebaskan, dibersihkan. Wa adamu ibqaiha, dan tidak boleh dibiarkan. Hatta la yusta'anu biha 'alal fasad, hingga tidak dilakukan di situ, supaya tidak dilakukan di situ adanya saling saling tolong menolong, ya, adanya upaya untuk saling kerjasama di situ, di tempat tersebut, untuk berbuat fasad, kerusakan yang merusak agama dan dunia. Wastadalla bihi al-mu'allif, kata Syekh bin Baz, dan mu'allif di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau berdalil dengan ayat ini ala annal makana al-mu'adda, bahwasanya tempat yang mu'adda, isim makan, adda yu'iddu, ya, isim makannya adalah mu'addun, bahwa sebuah tempat yang dipersiapkan tempat tersebut lidzabhi ligairillah, untuk disembelih, yang di tempat tersebut dipersiapkan untuk diadakan penyembelihan yang diberikan untuk selain Allah, awis salatu ligairillah, atau salat yang diberikan untuk selain Allah, ya, karena orang munafik ketika salat mereka dari awal sampai akhir riya, dari awal sampai akhir riya, orang munafik, ya, orang munafik itu sholatnya dari awal sampai akhir riya. Maka riya yang seperti ini riya yang bukan syirik asghar, tapi riya syirik akbar. Memang betul riya itu adalah syirik asghar. Tapi syirik asghar itu pada mukmin. Misalkan awal niat lillah, di akhir ya li ghairillah. Lil madah, lil sana, ya, linadhar ghairihi. Kan begitu. Tapi kalau mukmin begitu riaknya, walaupun ini dosa besar, iya dan billah. Terkadang dia awal karena Allah niat, pas di akhir, naudzubillah, ada godaan setan. Tapi kalau munafik dari awal sampai akhir riak, ya, la yadhkurunallaha illa qalilan, mereka enggak berzikir pada Allah kecuali sedikit sekali. Taib, ini kalau munafik. Nah, jadi munafik sholat di situ di masjid Dirar. Kata Syekh bin Baz, sholatnya itu li ghairillah, untuk selain Allah. Ya. Au mu'adda, atau au mu'addun lil fuski, atau sebuah tempat yang diperuntukkan untuk kefasikan wal ma'asi atau kemaksiatan, yajibu alla yabqa. Ya. Ini wajib untuk tidak dibiarkan, hatta la yufsidal muslimin, supaya tidak dia memberikan, ya, kerusakan, efek negatif kepada kaum muslimin, wala yunsaba ilaih, sehingga tidak disebatkan pula kerusakan tersebut kepada kaum muslimin. Wa hadza qiyasun sabitun kama fi hadis, ini qiyas yang sabit, ya, qiyas yang sabit ini. Nah, illahnya, qiyasnya ini namanya illah jami'ah, qiyasnya namanya illah jami'ah, ini qiyas yang sabit, qiyas yang illah jami'ah. Sebagaimana dalam hadis, ketika ada seorang yang dia Arab, istrinya Arab, pas lahir anaknya negro, ya, anaknya negro, maka pikiran dia langsung wajar lah, pikiran dia langsung ke arah apa? Dia Arab, istrinya Arab, anaknya hitam, pikiran dia langsung ke istrinya, ya begitulah. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Ya, maka Nabi katakan, kamu punya unta lah, punya berapa untamu ini, warnanya apa, abu-abu, induknya apa, merah, dan seperti itulah, ya, okamakol, ya, kok bisa begitu, ya, kata dia, bisa jadi ada gennya yang abu-abu, induknya padahal merah. Induknya, bapaknya kalau unta apa, hewan, emaknya induk, kalau Bapak apa hewan? Masa sebut bapak? Hah? Pejantannya. Pejantannya. Kan bapaknya dia. Masa sebutnya pejantan? Enggak sopan banget hewan. Apa ya? Ya, pejantan ibunya, pejantan induknya. Ya, pejantan induknya. Nah, pejantan induknya itu merah juga. Loh kok dia abu-abu? Dia yang jawab sendiri, bisa jadi gennya demikian. Nah, kata Nabi, la'allaka ibnaka naza'ahu irqun. Bisa jadi anakmu itu juga ditarik oleh urat. Ada urat yang narik dia. Artinya ada gennya, gen dahulu, gen kakeknya, gen bapak kakeknya yang dulu hitam. Yang dulu hitam. Bisa jadi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini Paris keren begini. Dahulu mungkin ada gen kakeknya yang dulu orang orang apa? Orang Arab. Ya, Nabi Adam dulu. Nabi Adam ya, kan anaknya cucu Nabi Adam itu. Mana lagi berikutnya? Taib, sudah ya. Nah, ini juga ya jadi dalil ya. Bahwasanya ya, di sini Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi enggak mengetahui perkara yang gaib. Baik, kemudian footnote nomor 3 itu dari matannya. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau membawakan ayat An Tsabit bin Dhahhak, dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, nadara rajulun an yanhara ibilan bibawana. Ada seorang pria yang dia bernazar untuk menyembelih hewan di daerah Bawanah. Daerah Bawanah nanti akan dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Ya. Selatan Mekah, ke arah Yalamlam. Atau yang dia menyebutkan dia dekat Yanbu', ya, kota dekat Madinah. Fasa'ala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada pria tersebut. Faqal, Nabi bertanya, "Hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyati yu'badu?" Apakah di sana, di Bawanah yang kamu pengen nyembelih di Bawanah, menyembelih unta, itu ada wasan, ada berhala, ya, berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi di situ? Qalula, maka mereka mengatakan enggak ada. Ya, qala, maka Nabi bertanya lagi, hal kana fiha idun min ayadihim? Apakah di tempat tersebut dirayakan Id, perayaan tahunan? Dari perayaan tahunan mereka yang mereka adakan di situ di Bawanah, qalula, maka mereka mengatakan menjawab enggak ada. Ya. Enggak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berujar, "Aufi bi nazrik." Kalau begitu tunaikan nazarmu. "Fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah." Karena tidak boleh menunaikan melaksanakan nazar yang di situ ternyata bermaksiat pada Allah, wala fima la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak boleh dilaksanakan nazar pada hal-hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan sanadnya itu telah memenuhi syarat syartihima, yaitu syarat sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Kalau di buku saya diserahkan di sini wasahahu al-Allama al-Albani fi sahih wa dhaif Sunan Abi Dawud. Hadis ini ya disahihkan oleh Syekh Albani. Ada enggak di antum? Oh, ada juga. Kirain beda. Sama ternyata ya. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya. Tafadhal, dibaca di sini syarahnya. Repi, baca Repi. عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل الرسول بوانة موضع بأسفل مكة ويقال أنها بالقرب من ينبوع نعم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد وهل كان فيها عيد من أعيادهم خاف الرسول أن يكون خص المكان لأنه كان فيه أن يكون خص المكان خص خبر يكون يا لأنه كان فيه وثن من أوثان الجاهلية توحيد من أعيادهم، وهذا سيتأسى بهم. فدل على أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن أماكن الجاهلية ولا يخصها ومعطوف دري يبتعد ولا يخصها بعبادة حتى لا يتشبه بهم وينسب إليهم طيب ini dulu ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, ini dari sahabat Sabit bin Dhahak al-Ashhali radhiyallahu anhu. Dari Sabit bin Dhahak qala nadhara rajulun ayyan hara ibila, ada seorang pria yang hendak menyembelih seekor unta di bawana, maka dia bertanya kepada Nabi. Bawana, perhatikan di situ diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, bawana adalah maudi', sebuah tempat min asfali Makkah, di asfali Makkah, yang letaknya di bawah Mekah, artinya dia ke arah selatan menuju Lamlam, menuju ke arah Yaman. Kemudian wa yuqalu annaha biqurb min Yanbu', ada yang menyatakan bahwa nah ini dekat daerah Yanbu', ya, Yanbu', sebuah kota. Ya, intinya dia adalah sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, yang di situ ya diniatkan oleh orang yang bernazar tadi, dia mau menyembelih, ya, menyembelih hewan. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, perhatikan ini. Dia bertanya kepada Nabi. Ini dalil rujuknya para sahabat itu merujuk kepada ya Nabi, kepada ahlul ilmi. Mereka enggak pernah ya, sendiri-sendiri. Mereka bertanya kepada Nabi, boleh enggak seperti ini? Boleh enggak seperti ini? Baik. Baik, kita juga demikian. Seharusnya dalam permasalahan apapun kita kembali kepada ulama. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama, kibarkan. Ya. Ulama kibar. Jangan dibalik-balik. Ya. Kita pada permasalahan penting kita enggak mau kembali kepada ulama kibar. Nah, ini akhirnya demikian. Syaikh Shalal Fauzan menyatakan demikian sumber malapetakannya. Syabab, kata Syekh bin Baz, hari ini ya, mereka ini demikian pada permasalahan, mereka enggak mau kembali kepada ulama kibar. Akhirnya terjadilah yang terjadi, kerusakan, keributan, ya. Hal-hal yang aneh-aneh muncul. Aneh-aneh muncul. Bahkan yang jelas-jelas bertentangan dengan khasanah ilmiah, keilmuan yang ma'ruf, ya, diselisihi oleh orang-orang. Nah, ini parah. Nah, ini parah sekali. Ya, ini dikarenakan tidak mau bertanya kepada ahli ilmu. Ya, keberkahan bersama ulama kibar. Nah, ini dibalik sekarang. Keberkahan itu bersama ustaz kita. Allah musta'an. Harusnya kepada ulama kibar. Ini direalisasikan, bertanya pada ulama. Ya, alhamdulillah fasilitas banyak sekarang. Kalau kita enggak bisa datang, bisa bertanya, kirim surat, elektronik, email, ya, dan yang lainnya. Fatwa-fatwa mereka juga sudah banyak beredar. Kemudian ya. Wa hal kana fiha wasanun? Ini sudah dibaca Rafi. Udah. Muhalkana fiha wasanun, ini pertanyaan Nabi kepada orang-orang yang menceritakan. Apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Wasan, ingat ya. Kalau wasan itu berhala, intinya sembahan yang disembah untuk selain Allah secara umum. Kalau sonam, dia mesti dalam bentuk patung. Ya. Ya. Apakah di situ ada sembahan yang diperuntukkan untuk selain Allah? Ya. Kemudian wahalkan apiha idun min ayadihim, apakah di situ ada id, perayaan tahunan, ya, dari orang, dari id-idnya perayaan tahunan yang orang-orang jahiliyah? Ini pertanyaan Nabi. Kenapa demikian, kata Syekh bin Baz? Khawfar Rasulu, karena Nabi SAW khawatir ayahuna khassal makan, ya, khawatir orang tersebut mengkhususkan tempat tersebut, bawanah tadi, lokasi tadi yang dia tentukan, li'annahu kana fihi wasalun, karena di tempat tersebut terdapat ya berhala, terdapat togut-togut min ausanil jahiliyah, dari para togut-togut, dari para berhala-berhala, ya dari berhala-berhala jahiliyah, au'idun min ayadihim, atau dikhawatirkan di situ adanya id perayaan dari perayaan-perayaan mereka, wahada yatas ya saya ta'assa bihim. Nah, ini dikhawatirkan nanti akan meneladani mereka, ya akan mencontoh mereka. Fadala ala annal mu'min yanbaghi an yabta'id an amakinil jahiliyah. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu sudah sepatutnya dia menjauhi tempat-tempat jahiliyah yang mereka biasa melakukan kegiatan seremoni keagamaan mereka. Enggak boleh di situ. Ya. Wala yakhussaha. Dan jangan dia khususkan di tempat tersebut biibadatin, dengan sebuah ibadah, hatta la yatasyabbaha bihim, hingga nanti tidak menyerupai mereka. Wain sabak ilaim, dan akhirnya nanti disandarkan kepada mereka. Ya, di pantai selatan sebelah ini biasa dilakukan larung saji, sedekah laut. Ya, maka jangan kita menyembelih di situ. Oh, saya mau akikah anak mengundang tetangga, saudara, kerabat saya ke pantai itu. Ntar nyembelih kambingnya di situ. Ternyata di situ biasa dilakukan nyembelih kerbau untuk togut Nyi Roro Kidul. Nah, ini maka enggak boleh. Nah, berikutnya lagi, mana lagi tadi? Falamma akhbara, udah dibaca. Ya. Lanjut lebih dikit. Falamma akhbarahu annahu laysa fi hadzalika amrahu an yufiya bi nadrihi wa yadullu ala wujubil wafa'i bi nadri idza lam yakun usluhu mushabahatan musyrikin wal kafirin wa ashbahihim. Baik. Ha, ini dulu. Falamma akhbarahu ya, maka ketika mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu laisa fiha dzalika, bahwa di bawah tersebut tidak ada ya hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi, adanya id orang-orang jahiliyah, adanya berhala orang-orang jahiliyah, amarahu ayyufiya binadri, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk menunaikan nazarnya. Untuk menunaikan nazarnya, ya. Tabarakallah fiik. Nah, kemudian fayadullu ala wujubil wafa, maka ini pun menunjukkan wajibnya menunaikan nazar. Nanti bab nazar ini ada lagi nih, ya, di sebelah. Kapan itu wajib? Idza lam yakun qasduhu musyabahatal musyrikin. Jika tujuannya di situ tidak ingin menyerupai kaum musyrikin atau orang-orang kafir atau yang semisal dengan mereka. Terus wa innahu la wafa'a lidzin fi ma'siyatillahi kama idza nadara ay yashraba al-khamra wa la yufi bi nadrihi wa ikhtalafa al-ulama'u fil kaffarati ala maulaihi. Baik. Nah, fa innahu la wafa'a lidzin fi ma'siyatillah. Enggak boleh, karena tidak boleh menunaikan nazar yang isi nazar tersebut untuk bermaksiat pada Allah. Nabi SAW menyatakan la nadra fi maksiatillah, fi maksiatin, enggak boleh ada nazar untuk maksiat. Ya. Wa kafaratuhu kafaratu yamin, kafaratnya seperti kafarat melanggar sumpah. Nah, barakallahu fik. Ya. Kama idza nadara an yashraba al-khamra, sebagaimana seseorang bernadar untuk minum khamr. Ya. Wala yufi binadri, enggak boleh ditunaikan nazar tersebut. Dia bernazar, kalau Indonesia menang Piala Dunia, saya akan ya, minum khamr satu hari satu drum kecil maksudnya. Nah, ini enggak boleh ditunaikan. Baik, gimana dia nih? Nah, dia mesti membayar kafarat. Dia mesti membayar kafarat, kafaratnya kafarat yamin. Apakah memberikan makan kepada orang miskin, 10 orang miskin, atau memberikannya pakaian, atau membebaskan seorang budak. Waqtalafal ulama fil kafarati ala qaulain. Nah, para ulama berselisih tentang kafaratnya. Nah, ini kafaratnya ini terdapat ada dua pendapat, apakah mesti bayar kafarat atau tidak. Ya. Nah, gantian dibaca berikutnya. Ya, tafadhal dipikri baca. Allahu an-nahu nadrun baqir wa la kafaratun alaihi wastajju bi umumatin walakin jaa'a iddatu akhbarin tadullu ala wujudil kafarati wa huwa lawjiku wa huwa al-qur'an. Baik. Nah, yang pertama, kalau ada orang bernazar tapi untuk maksiat, ya, maka pendapat pertama kata Syekh bin Baz, nazarnya ini nazar batil. Berarti enggak ada kafarat. Wahtajju, mereka para ulama yang menyatakan demikian berargumentasi bi umumatin, ya, dengan keumuman hadis. Ya, dengan keumuman hadis, yaitu ya, hadis-hadis tentang kafarat yang di isinya itu adalah larangan untuk apa, bermaksiat, ya, larangan untuk bermaksiat. Nah, baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man nadhara an yuti Allah fal yutihu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat pada Allah. Nah, kata para ulama yang berpegang dengan pendapat ini, keumuman hadis ini, berarti orang yang bernazar untuk maksiat enggak ada kafarat. Kan dia enggak boleh melaksanakan. Enggak boleh melaksanakan, enggak boleh dicegah dia. Nah, kalau begitu kata para ulama ini enggak ada kafaratnya. Ya. Lakin jaa iddatu akhbarin. Namun terdapat berbagai keterangan, berbagai khobar akhbar, hadis. Ya, hadis. Yang apa hadis tersebut? Tadullu ala wujubil kafarati. Ya, yang menunjukkan wajibnya dia membayar kafarat. Wa huwa rajihu. Dan inilah yang rajih kata Syekh bin Baz, wa huwa al-qaulu tsani. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la nadhra fi maksiatin. Tidak ada nazar dalam maksiat. Dan Nabi menyebutkan, wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Tidak boleh ada nazar dalam maksiat, kafaratnya adalah kafarat seperti kafarat sumpah. Maka ini menunjukkan orang yang bernazar maksiat dia mesti bayar kafarat ketika dia tidak boleh, ya, menunaikan nazarnya tadi. Baik, barakallahu fiik. Paham sini ya? Baik. Terus lanjut Fikri. An lillahi alayya an a'taqa yu'tiku, a'taqa yu'tiku, berarti an u'tiq, an u'tiqa 'abda fulani fa nadruhu batil. Dan juga nazar yang tidak boleh, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, ya, pada hal-hal yang ibnu Adam enggak memilikinya, enggak boleh. Ya, semisal dia mengatakan lillahi alayya an u'tiqa abda fulan, padahal dia gak punya uang untuk tembus budak, membebaskan budak. Dia mengatakan demi Allah wajib bagi saya untuk membebaskan budak si fulan. Dia gak punya uang. Fanadruhu batilun, maka nazarnya ini batil. Terus amakin jahiliyati wasyirki, ma'tufnya ke situ. Wasyirki wal ma'asi illa idza uyira hadzal makana wa sawa makanu, naibul fa'il. Uyira hadzal makana wa sawa makanu. Uyira hadzal makanu atau dimusyar ilaih dari hadanya yang naibul fa'il. Terus wa sawa masjidan masalan Abu Baita wa zalat anhu atharu jahiliyati wa nusita, kok nasihat, nusiat. Wa nusiat fala ba'sa kama amara nabiyyu bi hadamillah bihadmi wa bina'i masjidi makanan fahada yajuzu at-ta'abbudu fihi. Baik, barakallahu fiik. Fasyahid, maka yang menjadi, ya, poin pembelajaran di sini, annal mu'minu seorang mukmin la yanbaghi an yaf'ala ta'ata fi makanin min amakinil jahiliyati wasyirki wal ma'asi. Seorang mukmin dia sepatutnya tidak melakukan ketaatan di tempat-tempat, ya, yang merupakan lokasi-lokasi jahiliyah, kesyirikan, maksiat, illa idza ghayyara hadzal makan, kecuali jika tempat tersebut sudah dirubah, gereja dirubah jadi masjid, ya, ya, dan hilang tuh bekas-bekasnya. Masalan, wasara masjidan, dan berubah tempat tersebut menjadi masjid, aubaitan atau menjadi rumah, wazalat anhu asarul jahiliyati, dan bekas-bekas daerahnya tersebut sudah hilang jejak-jejak digitalnya, jejak-jejak itu adalah tempat jahiliyah, tempat kesyirikan itu sudah hilang, wanusiat, dan dirupakan. Semisal Hagia Sophia itu jayid, bagus kalau jadi masjid itu jika lukisan-lukisan patung Yesus, Bunda Maria itu dihapus, ya, dihapus, ya, dicat aja, dicat. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Nah, mereka kan khawatir Turki itu sama tekanan internasional, karena dianggap Hagia Sophia itu adalah museum bersejarah, nah, ada sejarahnya. Ya, orang Nasrani pun menganggap tempat suci itu cuma di Yerusalem. Vatikan aja mereka yang tidak menyatakan tempat suci. Yerusalem. Pertama di gereja Paskah sebelah Masjid Al-Aqsa, sebelah timur Masjid Al-Aqsa dekat Masjid Umar. Itu tempat pertama suci mereka. Yang kedua, kota Nazaret. Ya. Dekat Yerusalem. Dekat Yerusalem. Itu karangan aja. Karangan mereka. Ya. Salah satu raja Romawi yang baru masuk Kristen, ibunya ya mendapatkan cerita bahwasanya Nabi Isa atau Yesus lahir di Palestina. Dia pergi ke Palestina. Dia aja yang main istihad sendiri. Oh, ini tempat suci nih. Nazaret lahir di sini nih. Yesus lahir di Nazaret. Ya. Padahal ya, Nabi Isa berdasarkan petunjuk lahir di kota Jericho. Ya, yaitu di kota Palestina juga. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Ya, karena kurma yang ada di Palestina itu adanya banyaknya di Jericho. Jericho itu dekat Dead Sea. Atau Dead Sea. Laut mati. Ya. Tapi barakallahu fikum. Itu karangan aja. Jadi tempat suci Nasrani itu cuma dua. Nah, adapun Hagia Sophia itu klaim aja biar mereka enggak ya, mau digrecokin. Ya, menekan Turki aja. Harusnya Turki enggak usah khawatir. Ya, dan terbukti di Israel banyak masjid-masjid peninggalan dahulu kaum muslimin sebelum datangnya Yahudi Israel. Ya, dijadikan mereka tempat bahar. Ya, di Tel Aviv. Di Tel Aviv itu rusak. Tel Aviv di Israel rusak. Ya. Las Vegasnya Yahudi, Tel Aviv. Ya, Las Vegasnya. Las Vegasnya itu. Ngeri di situ kehidupan. Masjid-masjid itu jadi bar. Jadi lokalisasi iya dan billah. Itu nyata itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mereka biasa mengganti masjid menjadi tempat-tempat kayak begitu. Nah, itu alasan aja. Ya, ketika Hagia Sophia dirubah jadi masjid, mereka protes, ya. Baik, kemudian mana lagi tadi yang belum dibaca? Wanusiat, dan tempat tersebut dilupakan. Ya, dahulu pernah jadi candi itu sudah dilupakan. Dahulu pernah gereja sudah dilupakan. Kama amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihadmil lati. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan Lata, patung Lata di situ, ya, dan wabina imasjidin, dan memerintahkan untuk membangun masjid makanahu di posisi tempat Lata tersebut. Kenapa boleh? Ah, tadi kata Syekh Shalih Al-Syekh, kalau di Masjid Diror enggak boleh karena gerakannya sama. Kalau di Lata boleh. Kenapa? Karena orang-orang beribadah pada Lata beda. Mereka di situ beristighosah, berdoa. Ya, di Lata. Sebagaimana di Hagia Sophia. Orang Nasrani beribadahnya dengan ngepelin tangan, nyanyi, ya, main piano mungkin. Ya, ada paduan suaranya itu. Ya. Ada mereka dengerin ceramah pastornya, udah gitu aja beribadahnya. Ya, sedangkan kita sholat gerakannya ma'ruf. Nah, kalau di Masjid Dirar kenapa dilarang? Karena gerakannya sama. Mereka sholat untuk selain Allah sebelumnya, karena munafikun dari awal sampai akhir sholatnya itu bukan untuk Allah. Dan di situ di tempat dilaksanakannya makar untuk melancarkan kekufuran, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. oleh orang-orang kafir. Maka enggak boleh salat di situ karena gerakannya sama. Kalau gerakannya beda, boleh. Kalau gerakannya beda, boleh, ya. Paham sini ya? Dengan syarat lagi, jejak-jejaknya sudah hilang. Jejak-jejaknya sudah hilang, dirubah menjadi masjid. Dan syaratnya lagi, tidak ada kuburan. Ya, kalau ada kuburan, diangkat. Ya, diangkat itu tulang-tulangnya dari kuburan. Diangkat. Nah, kemudian fahadha yajuz at-ta'abudu fihi, kata Syekh bin Baz, kalau begitu tempat yang dahulu bersejarah untuk orang musyrik ya dirubah, dirubah jadi masjid, dirubah jejak-jejaknya enggak ada lagi, maka boleh untuk beribadah di situ bagi kaum muslimin. Mas'alatun ya, ada problem, permasalahan sini. Ya, tafadhal dibaca sini. Coba si Arga, baca Arga. Ini kata Syekh bin Baz nih. Ya idza hasala syirkun. Nah, jika terjadi kesyirikan, au bid'aun atau kebid'ahan, berbagai kebid'ahan indal kubur, di kuburan. Ya, di kuburan. Ini di kuburan, bukan di kuburan yang mereka biasa melakukan kesyirikan, kuburan umum. Bukan kuburan yang jadi kubah. Ya, tapi kuburan umum. Fa hadza la yamna. Maka hal ini tidaklah mencegah, ya. Ini hal ini adanya kebid'ahan di kuburan tidaklah mencegah min ziyaratiha asy-syar'iyyati, untuk kita berziarah di kuburan tersebut dengan ziarah syar'iyyah. Misalkan antum punya kakek, kakek antum punya kuburan, kuburan kakek antum, ada orang-orang biasa melakukan kebid'ahan di situ atau melakukan maksiat, main gaplek di situ. Ya, atau mereka melakukan kesyirikan di situ. Kakek antum misalkan ajengan atau habib. Ya. Antum jaga kuburannya tidak dibangun kubah apa, mereka melakukan. Maka ini enggak mencegah kita untuk tetap ziarah ke situ. Ya, kama hasalatul maksiatu fil masjid, sebagaimana jika terjadi maksiat di masjid, fala yamna min salati fi. Maka kemaksiatan tersebut tidaklah mencegah ya salat di masjid tadi. Paham enggak sini? Ya, oh ini masjid ahlu bid'ah. Ya. Biasanya orang-orang melakukan kemaksiatan, nyanyi-nyanyi salawat bid'ah, amalan bid'ah, terus gak mau salat di situ, ini aneh. Kecuali masjidnya di dalamnya ada kuburan, ini aneh, gak mau salat di situ. Kecuali ada lagi imamnya, kalau di salat situ imamnya al-fatihahnya lahannya jari, salahnya fatal, baru jadi alasan. Kan begitu ya. Ini ada orang gak mau salat di situ, kenapa? Karena situ kunut subuh, dipindah ke tempat lain. Ini ajaib ini, ya. Ini ajaib. Ini ajaib. Imam Ahmad ditanya, boleh enggak salat di belakang imam yang qunut subuh? Kata Imam Ahmad, apa kamu enggak mau salat di belakang Imam Syafi'i? Hah? Apa kamu enggak mau salat di yang imamnya Imam Syafi'i? Yang jadi imam salatnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau qunut, kalau subuh gimana? Qunut subuh terus, kampanyain lagi, kampanyekan lagi. Mengkampanyekan dan mewasiati orang-orang kalau lupa qunut disunahkan cuci sahwi. Makanya Imam Syafi'i mengkategorikan qunut subuh sunah, apa namanya, abaat, sunah yang kalau ditinggalkan disunahkan, disunahkan bukan diwajibkan. Ini ada fitnah ini. Oh itu kalau enggak qunut dia sujud sahwi, itu bukan mesti, bukan kudu, bukan harus, kayak meninggalkan salah satu rukun. Bukan, tapi disunahkan. Memangnya kunut sujud sahwi itu mesti rukun aja ditinggalkan? Ini orang yang gak pernah kenal fikih. Ya. Kalau meninggalkan syahadat, syahadat apa? Tahiyat awal saja, batal gak sholat? Enggak batal. Amdan kana au ghairu amdin. Sengaja atau gak sengaja? Sengaja atau gak sengaja? Meninggalkan tahiyat awal, langsung rakaat ketiga, batal sholat? Enggak. Kenapa? Karena bukan rukun. Sunnah. Sunnah apa? Abaat. Berarti kalau ditinggalkan, disunahkan. Apa? Sujud sahwi. Dua kali. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Ini buat karena imamnya kunut subuh, dia cari ke masjid lain. Ini ajib ini. Kalau di masjid itu ada salawat bid'ah, ada maksiat di situ, ini lihat Syekh bin Baz tuh. Ini Syekh bin Baz yang ngomong, nggak mencegah kita untuk sholat situ. Ini jadi anti. Karena ada bid'ah tuh masjid udah kayak gereja misalkan gitu. Allah musta'an. Ya, kecuali masjidnya itu tengahnya ada kuburan, imamnya lahannya jali. Ya, pada Al-Fatihah baru, ya. Nah, ini aneh. Terus lanjut lagi harga. Amaro. Tayyib, ini berikutnya pembahasan. Umar ibn Khattab amara Umar ibn Khattab bisolati fil kanisa, memerintahkan untuk sholat ya di gereja. Terus, nah, karena mereka para sahabat sudah menjadikan gereja tersebut sebagai ma'bad, ya, simakan abada ya'budu ibadatan bahwa ya. Abidun wa dzaka ma'budun obud la ta'bud ma'badun ma'badun. Ha, jadi latihan tasarruf dah kita ma'bad ya, simakan ya, karena dia sudah dijadikan sebagai tempat ibadah lillah yang diperuntukkan untuk Allah. Terus nah, namun peribadatan tersebut ya kan di gereja orang Nasrani menjadikan gereja itu beribadah kepada Allah kan ya, Bapa di surga begitu. Allah Bapa di surga. Namun peribadatan mereka peribadatan yang laisat mustaqimah. Peribadatan yang ngawur, enggak benar. Wa fiha syirkun wa batilun ya. Dan itulah kesyirikan dan kebatilan. Terus nah, maka bisa jadi syubhatnya adalah mereka ya menjadikan kanisah tersebut sebagai tempat peribadatan untuk Allah. Terus atau kaum mukminin terpaksa sholat di situ ketika mereka melewatinya, ketika mereka sedang safar. Terus nah berarti ini darurat. Terus muttafiqun. Atau jenis ibadah yang karena Allah tersebut muttafiqun itu sama ya alaiha dengannya antara mereka bima yata'allaq bisalah yang terkait dengan salat ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin merincinya itu di kitab At-Tamhid. Kenapa kalau di gereja, gereja yang diganti boleh ya. Tapi kalau masjid dulu, masjid tempat masjid diror kok enggak boleh di situ ya. Ya, barakallahu fikum. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kalau masjid gerak di enggak boleh di salat di masjid diror karena gerakannya sama. Oh, di gereja beda. Ya. Nah, ini Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di kitab At-Tamhid di sini. Ya. Beliau di sini membawakan permasalahan. Ya, kata beliau di sini beliau membuat pertanyaan sebagai soal. Ya. Ja'a al-idznu 'an as-sahabah bi salati fil kanisah. Terdapat keterangan izin dari sahabat untuk salat di gereja. Waqad shalla Umaru fi kanisati Baitul Maqdis. Umar pernah salat di kanisah Baitul Maqdis. Di sebuah gereja di Baitul Maqdis ketika Umar datang ke situ. Ya, sekarang itu jadi masjid, namanya Masjid Umar. Dan itu tepat di gereja terbesar Nasrani saat ini. Walaupun masjidnya itu di bawah kecil, tapi namanya Masjid Umar. Ya, Masjid Umar. Waktu Umar dikasih kunci untuk apa namanya? Menguasai Baitul Maqdis oleh pendeta Nasrani. Dan di Masjid Umar tersebut itu dulunya gereja, gereja kecil. Ada semacam apa tuh namanya kayak prasasti ya. Kayak batu ada tulisan, tulisan Arab. Apa sih namanya itu? Hah? Prasasti ya? Itu prasasti itu tulisan atau rekaman atau apa namanya, ucapan dari pendeta. Pendeta itu yang menyatakan, ini saya serahkan kepada ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan jangan sampai Umar memberikannya kepada Yahudi. Nah, itu aduh, saya foto, ada di sini tulisannya itu. Kemudian mana lagi? Kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Wa minas sahabah ridwanullah alaihim man shalla fi kanaisa." Di antara sahabat ada yang salat di gereja. Ya, di gereja fi kanaisi ba'dil bilad, di berbagai negeri. Wa salatuhum fil kanais lillah, salat mereka karena Allah di gereja. Alaisat musyabahatan lis salati fil masjid dirar? Ya. Alaisat musyabihatan lis salati fil masjid dirar? Bukankah ini serupa dengan salat di masjid dirar? Kok Nabi enggak boleh salat di masjid dirar? Awi dzabah bi makanin yudzbahu bi ghairillah fihi li ghairillah, atau serupa sama dengan menyembelih di suatu tempat yang di tempat tersebut biasa disembelih hewan-hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Al-jawab, kata Syekh, "Anna hadzal irad laisa bi wajih, lakin li dzalika li anna nahya an-nabi sallallahu alaihi wasallam salati fi masjid dirar wa an dzabah lillah bi makanin yudzbahu fihi li ghairillah li anna suratal ibadati wahidatun." Nah, nih. Karena bentuk ibadahnya kalau di masjid dirar, sholatnya mereka dengan sholatnya Nabi SAW di tempat yang lain itu bentuknya sama. Fasuratu dhabih minal muwahid, minal musyrikin wahidatu. Kenapa nyembelih di tempat yang biasa dilakukan sembelihan oleh orang-orang syirik? Gak boleh, karena bentuk menyembelihnya itu sama. Orang musyrik nyembelih misalkan di pantai selatan, nyembelihnya caranya sama. Kalau muslimin nyembelih situ caranya sama. Bahkan musyrikin, orang-orang yang nyembelih untuk selain Allah, hari ini di Indonesia mereka nyembelihnya untuk dewa, dewi Sri, mereka pakai bismillah. Pakai syahadat asyhadu la ilaha illallah. Ya, musyrikin. Baik. Nah, ini. Wa minal musyrikin wahidatun, wa hiya imraru sikin. Itu sama dengan pakai pisau. Ya. Wa hiya alatu dzabah, sama pakai alat untuk menyembelih. Ya. Dan seterusnya, keterangan yang panjang dari Syekh Shalih Al-Syekh di kitab beliau At-Tamhid ini yang saya bacakan. Ya. Masih ada waktu enggak untuk bab berikutnya? Bab minasyirki an-nadzar li ghairillah. Ini dikit sini. Ya. Pak Edi udah mukanya udah, wajahnya udah melas banget Pak Edi. Hah? Oh, masailnya belum ya? Biar cepat langsung baca terjemahannya aja ya. Fihi masail. Ya. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama, tafsir qaulillah, qaulihi, tafsir firman Allah, la taqum bi abada. Janganlah engkau sholat di situ selama-lamanya. Berarti antum sudah tahu ya, asbabun nuzulnya sudah paham. Ya, tafsirnya juga sudah paham. Kenapa enggak boleh sholat di situ? Karena di situ mereka melancarkan makar untuk memerangi Rasulullah SAW. Dikhawatirkan nanti akan dibolehkan sholat di masjid tersebut. Ya. Yang kedua, asaniyah maksiat itu terkadang menghantar apa berpengaruh ya fil ard di dunia ini. Wa kadzalika ath-tha'ah, demikian pula dengan ketaatan. Ya. Yang ketiga, radul masalah al-muskil, mengembalikan permasalahan yang rancu ya kepada permasalahan yang jelas supaya iskal problem tersebut hilang. Itu dikembalikan, ditanya kepada ahlul ilm, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamu. Yang keempat, istifsalul mufti. Mufti itu boleh meminta perincian. Ya, jika dibutuhkan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di situ ada berhala yang disembah untuk selain Allah? Enggak ada. Apakah di situ ada Id, hari perayaan agama mereka? Enggak ada. Minta perincian. Jangan asal jawab aja, boleh, boleh, boleh, tapi minta perincian supaya jelas. Ya. Yang kelima, mengkhususkan buq'ah, tempat untuk bernazar itu la ba'sa bih. Itu enggak apa-apa. Idza khala minal mawani. Jika memang terbebas dari larangan-larangan. Kan kayak orang tadi mengkhususkan dia mau nyembeli hewannya di mana? Di bawah tanah. Itu boleh aja. Selama terbebas dari berbagai larangan. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan menjadi haram. Yang berapa lagi? Sadisa yang keenam. Ya, al-man'u minhu itu larangannya, larangan dari menentukan pilihan lokasi pilihan untuk menyembelih ketika bernadar jika di lokasi tersebut terdapat berhala jahiliyah. Ya. Walaupun di situ sudah enggak ada lagi. Walau ba'da zawalihi, ya. Semisal di suatu tempat di pantai selatan biasa di situ orang-orang nyembeli untuk Nyiroro Kidul. Kita mau akekah di situ motong enggak boleh, walaupun sudah enggak ada lagi. Ya, enggak boleh. Yang ke-8, ya. Tidak boleh menunaikan bima nadhar fi tilkal buqah, menunaikan nazar di lokasi tersebut. Kalau di lokasi tersebut terdapat tadi berhala perayaan id mereka. Karena ini berarti nazar maksiat. Ya. Kalau nazar maksiat tadi apa? Gimana? Hah? Bayar kafarat enggak? Bayar kafarat. Ya, enggak boleh ditunaikan dan mesti bayar kafarat. Enggak boleh ditunaikan. Ya. Enggak boleh ditunaikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, ya, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, fala yuti'hu, jangan dia taati. Fala ya'sihi, jangan dia bermaksiat. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9. At-tasi'ah. Al-hadharu min musyabahatil musyrikin. Ya, hati-hati, mewaspadai seorang muslim mesti bersikap hati-hati, waspada dari menyerupai kaum musyrikin dalam perayaan mereka. Walaupun dia tidak memaksudkan hal tersebut, enggak boleh. Ya. Yang ke-10, la nadra fi ma'siyatin. Tidak boleh ada nazar dalam kemaksiatan. Yang ke-11, ya. La nadra li ibni Adam fi ma la yamlik. Tidak boleh seorang bernazar, ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak dia miliki. Masih ada waktu enggak? Ini kayaknya tadi saya baca pendek di rumah. Kok sekarang jadi panjang kita kajiannya, ya? Saya pikir satu bab 30 menit. Ternyata udah 1 jam 11 menit. Cukup aja kali, ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Tadi di rumah saya lihat, oh ini. Hah? Ya, pas saya lihat, oh cuma 2 halaman. Ya. Lah tinggal tidur. Ini bisa bilang tadi di grup kan, hari ini kita 2 apa? 2 bab, qadarullah. Ternyata 1 bab lagi. Ya. Kalau ada yang mau tanya silakan, tafadhol dulu.